hitam, hitam kulitku memang hitam. Keriting, keriting rambutku memang keriting. Dari lahir beginilah adanya. Mama tidak bersalah, papa tidak bersalah. Tak jumpa si putih, jangan dipendam.